selalu terbayang senyum dan wajahmu di mataku. Ku harap kau dapat mengerti apa yang kini ku rasakan. Hanya dirimu yang aku ingin, hanya dirimu yang aku cinta. Hanya dirimu yang aku cintai.